kau pergi tinggalkan aku. Hatiku remuk setelah kau hempas nafas terakhirmu. Semoga kau tenang. Semoga kau melihatku di sini. Sampai ku tua, ku takkan bisa melupakan kenangan terindah bersamamu. Sampai kapanpun, ku takkan bisa mencari pengganti dirimu untuk selamanya. Menangis saat kau ucapkan kata terakhirmu. Terasa hampa jalani hidupku tanpa dirimu.